Konsultasi Syariah. Kisah Dusta Ibnu Hajar dan Batu. Pertanyaan. Ada seorang da'i nasional menyebutkan kisah perjalanan belajar Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata sang da'i, dulunya Al-Hafidh ini adalah orang yang bodoh. Lalu beliau melihat air yang bisa melubangi batu, akhirnya beliau kembali semangat belajar dan berhasil menjadi ulama besar. Apakah cerita itu benar? Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Memang secara bahasa, hajar artinya batu. Kita mengenal kata hajar aswad artinya batu hitam. Terkait penamaan Ibnu Hajar, benarkah itu karena peristiwa beliau melihat batu yang lubang karena tetesan air? Kita akan melihat biografi beliau. Nama asli beliau adalah Ahmad. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Nasab beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar al-Kinani. Beliau bergelar Sihabuddin, kunyah beliau Abu Fadl, dan beliau dinisbahkan dengan Al-Asqalani. Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Mengingat keunggulan beliau dalam masalah hadis melebihi lainnya, beliau digelari Al-Hafidh. Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya'ban 773 Hijriah. Namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi. Kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur 4 tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih anak-anak. Dua orang itu adalah Zakiyuddin Al-Kharrubi dan Syamsuddin Ibn al-Qattan al-Misri. Mengapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar? Hajar adalah nisbah ke salah satu kakeknya sebelumnya. Beliau sang kakek adalah orang yang sangat pendiam sehingga disamakan seperti batu. Syadzarat al-Dhahab. Berdasarkan keterangan di atas, penamaan Al-Hafidh Ibnu Hajar sama sekali tidak ada hubungannya dengan kisah batu yang disampaikan sang ustadz. Ini hanya dongeng yang tidak pernah ada sanadnya. Memotivasi jamaah untuk belajar bukan hal yang terlarang. Namun menyampaikan kisah palsu ketika kajian itu pembodohan. Semoga Allah membimbing kita untuk belajar kepada guru yang baik. Demikian, Allahu A'lam.